Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatu lilmuttaqin. Walakudwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa di hari yang begitu sangat indah ini di bawah naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas satu ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama, dan juga ayat-ayat sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Secara khusus di pada hari ini kita akan membahas ayat ke-31 dari surah An-Nur yang akan memberikan petunjuk kepada para wanita bagaimana cara mereka menjaga diri mereka dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan janganlah kepada para perempuan yang beriman, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami, kepada ayahnya, atau kepada mertuanya, atau kepada anak-anaknya, atau kepada anak tirinya, ya anak dari putra suami mereka, atau kepada saudara laki-laki mereka, atau kepada putra saudara laki-laki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, yaitu kemanakan, atau para perempuan sesama Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau kepada para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Satu ayat yang cukup panjang, akan tetapi berisi tentang aturan bagaimana sikap dan perilaku seorang wanita muslimah, seorang wanita baik-baik yang harus dilakukannya. Jaga pandangan. Ini yang pertama sekali. Setelah Allah memerintahkan kepada orang mukmin laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangan mereka, maka kemudian Allah juga memerintahkan kepada wanita muslimah, wanita mukminah untuk menjaga pandangan. Kenapa ini dilakukan oleh Allah? Kenapa didahulukan laki daripada perempuan dalam perintah ini? Karena yang matanya sangat jelalatan itu adalah laki-laki. Karena yang lebih cepat nafsunya itu adalah laki-laki dibandingkan dengan wanita. Karena itu di ayat sebelumnya Allah memerintahkan bagi para laki-laki untuk menjaga pandangan. Tetapi juga harus ada yang mengiringi. Tidak hanya laki-laki saja yang menjaga pandangan, tapi perempuan buka-bukaan. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke-31 ini juga memerintahkan kepada para wanita, jangan pancing laki-laki. Kalau laki-laki matanya jelalatan, tapi perempuan bisa menahan pandangannya, maka laki-lakinya tidak akan melanjutkan nafsunya itu. Tetapi kalau laki-laki tidak jelalatan, tapi perempuan pancing-pancing, maka yang terjadi sebaliknya adalah bisa terjadi tindakan perzinahan. Yang sekarang inilah yang bisa kita lihat, ya. Laki-lakinya udah bagus, tapi di jalan tengoklah perempuannya, ya. Kalau dulu laki-laki yang sweet-sweet, sekarang perempuan yang sweet-sweet. Kalau dulu laki-laki yang goda perempuan, sekarang perempuan yang goda laki-laki. Jadi mungkin dunia sudah semakin hampir dekat ke kiamat karena tindakan-tindakan yang akan mengundang terjadinya kemaksiatan itu ternyata saat sekarang ini banyak dilakukan oleh wanita. Masih banyak harus kita bicarakan, tetapi bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Janal Arifin dan juga ada Ustaz Fadli. Silakan. Iya, saya tambahkan sedikit saja, nanti akan dikaji oleh Ustaz Fadli lebih panjang lebar lagi. Ayat 31 ini menimbulkan masalah bagi para ulama sejak zaman dahulu kala. Ayat ini sebagian ulama mengatakan wajib menggunakan cadar. Tapi ayat ini juga bagi ulama yang lain mengatakan tidak wajib menggunakan cadar, tapi cukup baginya untuk menggunakan pakaian syariat Islam. Suatu fenomena yang menarik bahwa bagi yang tidak mewajibkan bukan berarti mereka anti terhadap cadar. Mereka mengatakan silahkan menggunakan cadar jika itu memang baik bagi dia. Laisal hijabu huwan niqab fa qasiri aw tawili. Hijab itu bukan cadar, maka kalau memang ingin pakai jilbab tidak usah pakai cadar. Kalau ingin pakai cadar pakailah, karena memang itu kebutuhan kehidupan. Satu fenomena menarik, kalau kita lihat di kota besar seperti Jakarta, banyak wanita tidak berjilbab tapi menggunakan cadar. Karena apa? Satu hal mungkin karena debu, tapi di sisi lain wanita modern sudah mengetahui bahwa cadar yang dia pakai walaupun bersifat seperti alat untuk penutup debu itu lebih preventif bagi dia dibanding dia menampakkan wajahnya di hadapan laki-laki hidung belang. Artinya kota Jakarta sudah tidak begitu aman, sehingga cadar menjadi solusi bagi mereka walaupun tanpa jilbab. Selanjutnya ada Ustaz Fadli. Baik, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal. Ikhwah insyaAllah rahimakumullah. Dalam ayat ke-31 ini, lihat bagaimana kemudian Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai sebuah paradigma law enforcement, penegakan hukum dalam konteks keislaman, membangun sebuah peradaban yang baik terhadap kehidupan masyarakat, tidak hanya berbicara pada konteks hulu saja atau berbicara pada konteks hilir saja. Kerap di masyarakat kita sekarang banyak bicara, kalau konteks hukum itu bicara tentang kadang hulunya saja, kemudian hilirnya saja, permasalahan dasarnya tidak dibahas dengan baik. Inilah Al-Quran dengan indahnya dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir, sebab akibat, aktif dan pasif, subjek dan objek equal, dia sama rata kepentingannya, sehingga asbab musababnya itu bisa di close dengan baik, sehingga tidak akan mungkin muncul tindakan-tindakan kejahatan yang menyebabkan ini menjadi masalah buat masyarakat. Demikian panjang dalam ayat ini, sebenarnya ini bukan, kalau banyak kaum-kaum wanita karir kurang lebih seperti itu bicara pada konteks gender. Al-Quran sebenarnya tidak mendiskreditkan perempuan. Kenapa bicara tentang kalau laki-laki cuma dua baris cukup nih ayatnya gitu, bicara tentang perempuan kok panjang sekali gitu. Hal ini sebenarnya lebih pada penghormatan Islam, penghormatan Allah, penghormatan Al-Quran terkait eksistensi perempuan sebagai makhluk yang terindah. Maka harus detail ya. Maaf jika kalau dengan hijab ada seorang yang nanya sama saya, kenapa harus pakai tertutup ya Ustaz? Kurang lebih begitu saya katakan, bagaimana Islam bisa memelihara satu, saya katakan, rambut dari tangan kamu saja nggak boleh kelihatan gitu. Demikianlah penghargaan Islam terkait masalah wanita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling pokok adalah memang yang dikatakan oleh Ustaz Zainal sebagai fenomena sosial yang menarik, secara tidak langsung masyarakat mau tidak mau mengakui, apa karena debu atau kemudian karena virus gitu saja, jadi memakai itu gitu ya. Tapi apa faktualnya, ya begitulah konteks kebenaran Al-Quran, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan, yang mau tidak mau akhirnya menjadi sebuah budaya kultur yang secara tidak sadar kita sebut dengan anggukan universal ya, kebenaran universal yang kadang-kadang kita lupa kalau ternyata kita sudah melaksanakan apa yang dikatakan Al-Quran. Mohon izin, mohon maaf ini kepada ibu-ibu yang sudah baik ke pengajian dan lain sebagainya. Lihat bagaimana ini bicara tentang hiasan, ya, zinah perhiasan. jangan sampai salah kaprah ya. Kepengajiannya luar biasa. Ini untuk yang sudah memang medianya baik untuk pengajian ya. Untuk perhiasan berlebihan sampai rumah suami ditelantarkan begitu ya, cantiknya pas mau pengajian. Ini salah kaprah. Apalagi buat perempuan-perempuan yang saat ini sudah tren Korea style begitu Ustaz Perdana ya. Nah, Korea style semua sekarang dioperasi Ustaz. Ya kan? Bukan lagi bicara tentang perhiasan, semua sekarang sudah dioperasi. Semoga ini tidak menjadikan kita sebagai umat yang zalim terhadap diri kita sendiri dan buat masyarakat kita, dan semoga wa tubu ilallahi jami'a, dan kita bisa bertobat insyaallah ayyuhal mu'minuna lakum tuflihun, balik lagi yuk kepada konsep yang telah dipaparkan Allah dalam surah ke-31 ini, insyaallah kita menjadi orang-orang yang menang. Baik, terima kasih Ustaz Fadli dan juga sebelumnya Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Melalui ayat ke-31 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, apa yang tadi dipaparkan oleh para narasumber kita, memberikan banyak sekali masukan dan pelajaran kepada kita semua. Sebagai intinya adalah kalau kita benar-benar mau melaksanakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup kita akan tertuntun. Pasti hidup kita akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan sebagaimana yang kita inginkan. Akan tetapi, kalau ternyata kita tidak memperdulikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak salah kalau kemudian kita salah jalan dan kita akan kesulitan untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang kita hadapi. Sederhana sekali. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada para wanita, jaga pandangan, jaga auratnya, jangan sampai dilihat oleh orang lain kecuali yang biasa nampak terlihat, itu hanya boleh diperlihatkan kepada suami, kepada anak-anak, kepada mertua, kepada orang tua, dan sebagaimana yang dijelaskan ayat 31 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran agama, insyaallah ini akan menjadi tuntunan hidup dan akan menjadi solusi atas bagi permasalahan yang kita hadapi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.